dan adil di dalam hukum-hukumnya. Ini merupakan pokok keyakinan ya, yang harus ada dalam diri setiap muslim. Baik. Hadis ini juga menjelaskan bahwasannya jin itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, jumlah jin sangat banyak sekali. Ya. Karena digambarkan di sini bagaimana mereka itu antara satu dengan yang lainnya, ya, yang satu berada di atas yang lainnya, bersaf-saf dari bumi sampai ke langit. Iya. Dan jasad mereka itu khafifah, ya. Jasad mereka itu halus, tidak seperti manusia. Ya, jasadnya kasar. Adapun jin, jasadnya halus, ya, sehingga tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka kemampuan untuk bisa terbang. Ya. Kemampuan untuk bisa terbang, maka yang seperti ini janganlah menipu manusia, ya. Janganlah menipu manusia, ya. Sehingga terkadang ada orang-orang yang bisa berpindah tempat, ya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam waktu yang sangat singkat, ya, meskipun tanpa menggunakan satu alat-alat transportasi modern saat ini. Ya, dulu juga sudah ada, sebelum adanya pesawat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menceritakan ada orang-orang yang pagi harinya masih ada di Syam, ya, sore harinya dia ada di Arafah, ya, sore harinya atau beberapa saat setelahnya dia sudah ada di Arafah, ya, padahal itu jarak yang biasa ditempuh, ya, kurang lebih 1 bulan. Iya, ini karena apa? Karena bantuan syaitan, ya, dia tidak naik sapu atau alat tertentu, ya, untuk pergi ke tempat tersebut, tidak, ya, tetapi itu bantuan syaitan. Iya, seperti yang digambarkan di film-film dia naik sapu, ya, itu tidak benar sama sekali, tapi itu bantuan syaitan, ya, sebagai balasan dari peribadahan, ya, atau pendekatan diri yang dia lakukan kepada syaitan. Baik. Hadis ini juga mengabarkan kepada kita bahwa dukun itu adalah manusia yang paling dusta, ya, para dukun, tukang sihir yang suka mengabarkan kejadian-kejadian di masa depan atau suka meramal, itu mereka adalah orang-orang yang paling dusta, ya, karena hakikatnya yang mereka sampaikan itu adalah berita-berita dusta yang mereka dengarkan dari para syaitan. Ya, hadis ini juga memperingatkan kepada kita tentang bahaya perdukunan, ya, bahaya sihir dan perdukunan, ya, karena hal itu merupakan kerjasama, ya, yang dilakukan oleh dengan syaitan, ya, dari hasil pendekatan diri para dukun ini, ya, dan pengorbanan yang mereka sampaikan atau mereka lakukan kepada para syaitan-syaitan ini. Iya, ibadah yang mereka lakukan kepada syaitan. Iya. Maka hendaklah berhati-hati dengan praktek sihir dan perdukunan ini. Baik. Kemudian di sini ada peringatan, ya, bahwasannya hati manusia itu cenderung untuk menerima kebatilan. Ya. Cenderung untuk menerima kebatilan kalau dia sudah mendapatkan, ya, atau pernah melihat sesuatu yang benar dari apa yang dikatakan dukun ini, ya, sehingga berikutnya walaupun salah yang dikatakan dukun ini, dia cenderung untuk bisa menerimanya, ya, karena kecenderungan hati untuk menerima kebatilan, ya. Maka di sini ada peringatan, ya, jangan mudah tertipu dengan berita-berita yang disampaikan oleh dukun tersebut, ya. Dan barang siapa yang meyakini dirinya atau dia menyangka dirinya bisa mengetahui perkara gaib, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang yang mengimani ada selain Allah, ya, yakni para dukun atau orang-orang saleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, itu mengetahui perkara gaib, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pengetahuan tentang ilmu gaib